Ani alif lam mim ra. Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui makna dan tujuan dari huruf-huruf ini, sama seperti alif lam mim, hamim, ain, sin, qaf, sad, nun dan yang lainnya. Tapi ini adalah untuk mengagungkan dan pembelaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Qur'an. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan setelah huruful muqatta'ah ini, tilka ayatul kitab. Tilka ayatul kitab, itulah ayat-ayat Al-Kitab, yakni Al-Qur'an. Baik. Ada juga yang mengatakan bahwa ayatul kitab, yakni kitab-kitab sebelumnya, At-Taurat wal Injil, dan setelahnya baru ayat Al-Qur'an. Ini walladzi unzila ilaika, yakni Al-Qur'an. Tapi tetap barakallahu fikum, yang aula, yang lebih utama untuk kita katakan bahwa ayat ini berkenaan tetap dengan Al-Qur'an, yakni tilka ayatul kitab. Sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Barakallahu fiik. Tilka ayatul kitab, yakni pengagungan ini tinggi. Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat-isyarat jauh menunjukkan tentang apa? Ulul qadar. Baik, tingginya kedudukan Al-Qur'an ini. Agung dan mulianya Al-Qur'an ini. Walladzi unzila ilaika min rabbikal haqq. Dan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada engkau dari Rabb-mu adalah kebenaran, yakni Al-Qur'an. Baik. Al-haq hudal linnas. Walakin aktsaran nasi la yu'minun, akan tetapi kebanyakan manusia tidaklah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la arju an takunu rubu' ahli al-jannah. Aku berharap bahwa kalian ini umatku, ini umat Muhammad alaihissalatu wassalam, seperempat penghuni surga. Kemudian beliau mengatakan, bal inni arju antakunu sulus, sulusu ahli jannah. Aku berharap bahkan kalian menjadi sepertiga penghuni surga. Yang dari keseluruhan penduduk surga, sepertiganya adalah umat Muhammad alaihissalatu wassalam. Kata Rasulullah SAW, bahkan aku berharap, arju antakunu nisfa ahli jannah. Aku berharap bahwa kalian adalah separuh dari penduduk surga. Ini sangat istimewa. Barakallahu fikum. Ini sangat istimewa. Kenapa? Karena umat Islam ini mulai dari diutusnya Rasulullah SAW sampai hari kiamat, dibanding dengan umat-umat yang telah lalu, umat Islam ini ibaratnya barakallahu bikum satu helai bulu sapi yang berwarna putih, barakallahu bikum, di bulu yang berwarna hitam, atau bulu warna hitam di sapi yang berwarna putih. Barakallahu fikum. Menunjukkan bahwa umat-umat terdahulu itu lebih banyak, luar biasa. Barakallahu fikum. Lebih banyak, luar biasa ketimbang umat Muhammad alaihi salatu wasalam. Barakallahu fikum. Tapi mereka kebanyakannya tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu alaikum. Tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمن لا يؤمنون akan tetapi kebanyakan manusia tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Walaupun Al-Qur'an ini sangat jelas, sangat gamblang, sangat mudah untuk dipahami. Hujah-hujahnya qati'ah. Terang luar biasa. Barakallahu fi. Karena memang diturunkan untuk memberikan keterangan, memberikan penjelasan. Tapi banyak memang orang-orang yang tidak mau mengimaninya. Imma karena memang tidak tahu, wa imma karena memang pura-pura tidak tahu dan tidak mau tahu. Barakallahu fi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya. Barakallahu bikum. Allah memperkenalkan dirinya agar supaya kita mengenalinya. Baik. Allahul ladzi rafa'a as-samawati bighairi 'amadin tarawnaha. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengangkat langit ini. Barakallahu bikum. Mengangkat langit ini ke atas kalian bighairi amadin tarawnaha, tanpa tiang yang kalian lihat. Ini perjalanan antara bumi ini dengan langit dunia 500 tahun perjalanan. Barakallahu fikum. Dan ketebalan antara ketebalnya langit ini 500 perjalanan pula, 500 tahun perjalanan pula. Dan antara langit dengan langit berikutnya 500 tahun perjalanan. Barakallahu fikum. Ini menunjukkan tentang besarnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan yang namanya manusia adalah manusia yang barakallahu fikum termasuk makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat kecil. Manusia-manusia ini. Barakallahu fikum. Allah الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. Kemudian Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy-Nya. Beristiwa yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi. Barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran betapa besarnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bumi beserta langitnya dibanding kursi Allah Subhanahu wa taala, mau dibandingkan dengan kursi Allah Subhanahu wa taala, sama seperti cincin yang berada di tengah padang pasir. Barakallahu fiik. Inilah bumi dan seisinya, langit dan seisinya, dibanding dengan kursi Allah Subhanahu wa taala. Ibarat bumi dan langit ini hanyalah cincin yang berada di tengah padang pasir. Dan perbandingan antara kursi Allah Subhanahu wa taala dengan arsy Allah Subhanahu wa taala sama seperti tadi pula. Yakni sama seperti cincin yang kecil ini barakallahu fikum di tengah padang pasir. Menunjukkan tentang besar agungnya yang namanya arsy, arsyur rahman barakallahu fikum. Arsy Allah Subhanahu wa taala. Tsumma istawa 'alal 'arsy, kemudian Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy. Barakallahu fiik. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala butuh dengan arsy-Nya. Barakallahu fiik. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ghinal mutlaq. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ghinal mutlaq. Dan keberadaan Allah Subhanahu wa taala tentunya di atas arsy-Nya tidaklah sama seperti keberadaan makhluk di atas sesuatu. Karena Allah mengatakan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Kalau kita berada di atas sesuatu berarti kita sangat butuh dengan sesuatu itu. Barakallahu fikum. Baik, bi ghairi 'amadin tarawnaha thumma istawa 'al 'arsy. Wasakhara asy-syamsa wal qamara. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menundukkan matahari dan bulan. Allah yang menentukan proses berjalannya, garis edarnya, terbit dan terbenamnya. Namanya taskhir. Allah yang menundukkan, Allah yang mengatur. Wasakhara asy-syamsa wal qamara kullu yajri ila ajalin musamma. Semua berjalan sampai tempo yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Keserasian antara satu dengan yang lainnya. Antara siang dan malam muncul matahari, kemudian terbenam, muncullah bulan, kemudian terbenam. Ini semuanya dengan barakallahu fikum pengaturan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu yajri li ajalin musamma. Barakallahu fikum. Baik. Sampai suatu saat Allah Subhanahu wa taala membalikkan keadaan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Dzar, "Wahai Abu Dzar, tahukah engkau ke mana matahari ketika terbenam?" Baik. Kata Abu Dzar, "Allah wa rasuluhu a'lam." Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu, yang lebih tahu tentang itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Matahari terbenam dan pergi menuju tempat di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala dan meminta izin kepada Allah untuk terbit di esok harinya dari sebelah timur seperti biasanya, dan Allah mengizinkannya demikian setiap harinya. Dan suatu saat," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "matahari meminta izin untuk terbit keesokan harinya dari sebelah timur, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkannya. Bahkan Allah memerintahkannya untuk terbit dari sebelah barat." Disitulah tanda dari tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Dan ini asyaratus sa'al kubra, termasuk tanda-tanda kebesaran, tanda-tanda hari kiamat yang paling besar. Barakallahu fikum. Terbitnya matahari dari sebelah barat, bukan dari sebelah timur. Saat itulah tidak ada lagi iman yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika baru orang mau beriman. Tidak lagi diterima amal saleh yang pada saat itu orang baru mau beramal saleh. Yang diterima adalah imannya orang yang beriman sebelumnya dan amal saleh yang telah dilakukan sebelumnya. Barakallahu fikum. Baik. Imannya orang-orang yang beriman tetap terus, demikian juga amal salehnya orang-orang yang beramal saleh tetap terus. La haula wala quwata illa billah. Setelah itu kembali sama seperti biasa, terbit matahari dari sebelah timur. Barakallahu fiikum. Kullu yajri ila ajalin musamma yudabbirul amra. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala urusan. Barakallahu fikum. Pembagian rezeki, berhembusnya angin, turunnya hujan, teriknya matahari, barakallahu fikum. Taib. Tumbuhnya tetumbuhan, tersebarnya manusia, demikian juga hewan-hewan. Taib. Ini dalam keserasian. Barakallahu fikum, keharmonisan antara satu dengan yang lainnya menunjukkan bahwa ada zat yang mengatur segala sesuatunya, yakni Allah tabaraka wa taala. Tidak mungkin makhluk-makhluk ini begitu kompleks, begitu banyak, begitu beragam, kemudian dengan keindahannya, keserasiannya, keharmonisannya tetap langgeng terus menerus. Tidak mungkin kalau tidak ada yang mengaturnya. Barakallahu fikum. Yudabbirul amra yufassilul ayati la'allakum biliqai rabbikum tuqinun. Dialah Allah SWT yang merinci ayat-ayatnya sehingga kalian paham, kalian mengerti apa itu tauhid, apa itu syirik, apa itu sunnah, apa itu bid'ah, apa itu yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan, apa yang anda harus imani dan apa yang tidak boleh anda imani. La'allakum biliqai rabbikum tuqinun. Agar supaya kalian terhadap perjumpaan dengan Rabb kalian, kalian yakin, kalian mau beriman. Barakallahu fikum. Alam semesta ini kita harus pikir, barakallahu fikum, begitu hebatnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan apalagi sang penciptanya. Terus Allah Subhanahu wa taala masih mengingatkan tentang dirinya. Huwallazi, dialah Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang pertama tadi ketika Allah menceritakan tentang dirinya, Allahul ladzi. Kemudian berikutnya Allah mengatakan huwallazi, dialah Allah Subhanahu wa taala. Maddal arda, dialah Allah Subhanahu wa taala yang membentangkan bumi ini. Barakallahu fiik, sehingga lapang. Barakallahu fiik. Kalian bisa beraktivitas di atasnya. Kalian bisa berusaha, kalian bisa mencari nafkah, kalian bisa berpindah dari tempat ke tempat yang lain dengan mudahnya. Wa huwallazi maddal arda wa ja'ala biha rawasiya wa anhara, dan Allah menjadikan di atas muka bumi ini rawasi, yakni gunung-gunung dengan sekian banyak manfaatnya. Barakallahu fiikum. Lalu sekali mengatakan gunung Merapi ini ada manfaatnya, ada manfaat. Barakallahu fiikum. Ada manfaatnya. Ada yang kita ketahui dan ada yang tidak kita ketahui. Tapi la haula wa la illa billah. Wa huwa alladhi maddal arda wa ja'ala fiha rawasi. Allah menjadikan pada bumi ini rawasi, yakni gunung-gunung, wa anhara, dan juga Allah menjadikan padanya sungai-sungai. Wa min kulli samarati ja'ala biha zawjayn itsnayn, dan di setiap buah-buahan itu ada banyak buah-buahan ya, samarat. Ja'ala biha zawjayn itsnayn, berpasang-pasangan dari rasa, bentuknya, warna, aromanya. Barakallahu fiikum. Baik. Dan satu jenis, barakallahu fiikum, satu jenis tumbuhan, barakallahu fikum, ketika ditanam di tempat yang berbeda akan memunculkan apa, sesuatu yang berbeda pula. Barakallahu fikum. Biasanya ketika satu varietas yang sama, baik, barakallahu fikum, ditanam di dataran rendah dan ditanam di dataran tinggi, boleh jadi memiliki perubahan. Barakallahu fikum. Karena cuaca ini menjadikan sesuatu agak berbeda dari yang lainnya. Barakallahu fiikum. Wa min kulli samarati ja'ala fiha zawjayn itsnayn. Masyaallah. Barakallahu fiikum. Ada yang manis, ada yang pahit, ada yang barakallahu fikum putih, ada yang hitam, ada yang picut, barakallahu fikum. Berbagai macam rasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk buah-buahan, yang dengannya kita mengambil manfaat dari buah-buahan ini, karena setiap buah-buahan memiliki kemanfaatan tersendiri untuk tubuh kita. Barakallahu fikum. Buah ini macam-macam buah-buahan. Yushil lailan nahar, Allah Subhanahu wa taala yang pergantikan siang dan malam. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun, sesungguhnya demikian itu adalah ayat, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berpikir. Barakallahu fikum. Di sinilah kita memanfaatkan pikiran kita, akal kita, agar supaya semakin yakin tentang kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan jangan terpengaruh dengan orang-orang yang tidak percaya dengan adanya Tuhan. Mengatakan wah ini kan memang alami, dari dulunya juga sudah ada. Baik, ini keserasian ini memang alami, enggak ada yang ngatur, enggak ada yang subhanallah. Baik. Rumah kita saja, barakallahu fikum, rumah kita saja kalau tidak diatur, berantakan. Barakallahu fikum. Berantakan. Harta sudah diatur baik-baik kemudian ditinggalkan. Barakallahu fiik. Pulang kita dalam kondisi ketidak beraturannya. Baik. Ininya sudah lapuk, ininya sudah jatuh, ini sudah macam-macam. Baik. Jamnya sudah tidak jalan. Baik. Ini berdebu, ini rusak. La haula wa quwwata illa billah. Ma'ruf insyaallah kisahnya siapa? Kisahnya Abu Hanifah yang mau didebat oleh orang-orang yang tidak percaya dengan adanya Tuhan. Barakallahu fiikum. Abu Hanifah mengatakan, tunggu dulu aku berpikir tentang taib sebuah kapal yang datang tanpa nahkoda, tanpa ada anak buah kapal, tanpa ada siapa-siapa, tidak ada yang ngatur. Taib merapat sendiri ke dermaga, kemudian barang yang ada di atasnya turun sendiri. Kemudian barang yang dibawa naik sendiri. Barakallahu fiikum. Kemudian kapal itu pun menjauh dari dermaga dan berlayar dengan sendirinya. Orang-orang ateis pun mengatakan, bagaimana mungkin ada kapal yang bisa seperti itu, sesuatu yang tidak mungkin. Barakallahu fiikum. Kata Abu Hanifah rahimahullahu taala, kapal saja yang begitu kecilnya engkau mengatakan tidak akan mungkin bisa melakukan itu semuanya tanpa ada yang mengaturnya, tanpa ada yang mengarahkannya, apalagi alam semesta ini. Barakallahu fiikum. Begitu kompleks, begitu banyak, berbaca meragam, kemudian tetap dengan keserasiannya, tetap dengan keindahannya, tetap dengan keharmonisannya, engkau mengatakan tidak ada yang mengaturnya, sesuatu yang tidak mungkin. Wallahul musta'an. Ini kita pakai akal kita. Liqaumi yatafakkarun, bagi orang-orang yang berpikir. Masya Allah. Ini beberapa ayat yang kita baca. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni kesalahan kekurangan kita dan semoga Allah senantiasa menambah untuk kita ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dengan kepada Tuhan. Subhanallah. Bihamdika. Shallallahu alaihi wasallam. Tasdakurka.